Hidup harus dinikmati. Dengan persiapan yang pasti, hal menyenangkan dalam hidup akan terasa lebih berarti. Eh, Prit, udah dengarkan kabarnya Susi? Kasian ya, masih muda udah meninggal karena penyakit. Kabarnya dia sempat dirawat loh, sekitar sebulanan. Iya, suaminya sampai jual mobil dan tanah loh untuk biar rumah sakit. Duh, gak kebayang deh, udah sedih ditinggal, harus bayar utang lagi. Kayaknya Susi gak punya asuransi kesehatan deh. Aku juga minggu lalu habis opname. Tapi, karena aku ngikutin kata financial advisor-nya Aksa Mandiri, jadinya keuanganku aman-aman aja deh. Eh, Prit, kamu punya asuransi kesehatan kan? Punya nggak ya? Dasar kamu. Saya Lisa Sumarto, Financial Consultant. Seperti kisah tadi, jangan biarkan biaya kesehatan menjadi beban tambahan bagi keuangan Anda. Sediakan perlindungan kesehatan sebelum sakit menghampiri. Jangan sampai Anda berkata, coba punya asuransi. Aksa Mandiri, asuransi pilihanku.